بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نعم إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Sunnah dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita pada akhir pertemuan sudah masuk dalam pembahasan Al-Imanu Bil-Qadar Sulewata. Tayyib. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به وتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثل في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأتي عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan barang siapa yang dia tidak mengetahui tafsirnya sebuah riwayat hadis yang mana akalnya tidak sampai, tidak memiliki ilmu di dalamnya, faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu. Barang siapa yang dia tidak punya ilmu, yang mana akalnya dia tidak sampai untuk menelaah sebuah riwayat hadis yang telah sampai kepada dirinya, ya, maka cukupkan bagi diri kita, ya, alaihi al-iman, al-imanu bihi wa taslimu lahu, hendaklah dia beriman dan menerima hadis tadi. Ya, hendaklah seseorang itu ketika sampai sebuah riwayat hadis kepada dirinya, ya, atau kepada kita lewat sebuah hadis dan hadisnya sahih, maka wajib atas diri kita untuk kita beriman, ya, wajib untuk kita beriman dan menerima hadis tadi. Jangan kemudian dicoba dinalar, coba ditelaah, coba diotak-atik dengan otaknya, ya. Kalau seandainya dia tidak punya ilmu, ya, tidak tahu asbabul urud dari sebuah hadis, enggak tahu tafsirnya dari sebuah hadis, maka hendaklah dia menerima dan beriman. Ya. Mithlu hadits shadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithlu fil qadar. Seperti beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berbicara tentang permasalahan takdir. Ya. Baik itu yang berbicara tentang permasalahan takdir. Wa mithlu ahadits ru'yat kulliha. Seperti hadis nanti seseorang ketika dia dimasukkan surga dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti manusia seorang mukmin ketika dia masuk surga maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kita atau Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Kama tarawna al-qamaru lailatul badr. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kalian. Ya. Terang benderang, jelas dan gamblang Allah bisa dilihat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ketika di malam hari. Wa mithlu ahadith ru'yat kulliha. وإن نأتي عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات. Ketika kita mendengar sebuah riwayat hadis, mendengar ya dengan telinga-telinga kita ya tentang sebuah riwayat hadis, maka kita wajib untuk menerima, beriman dan menerima, dan tidak boleh kita menolak walaupun satu huruf saja. Ya, wa alla yurad minha harfan wahida, dan jangan kalian menolak walaupun cuma satu huruf. Ya, jangan seperti kelompok ingkar sunnah. Jangan seperti kelompok ingkar sunnah. Ingkar sunnah tidak menolak satu huruf, tapi seluruh hadis Rasulullah ditolak. Ya. Orang-orang ingkar sunnah ini mereka tidak percaya dengan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun riwayatnya sahih, karena dia atau mereka menganggap bahwasanya hadith ini diriwayatkan atau diucapkan oleh seorang manusia. Ya, maka dikhawatirkan nanti hadithnya palsu dan lain sebagainya, maka lebih baik tinggalkan semua. Ya, tidak beriman dengan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelompok sesat dan menyesatkan, ya. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan sama sekali. Sudah lewat dari apa yang kita bahas dari kitab ini, dari syarah usul sunnah, bahwasanya antara Al-Quran dengan Sunnah Rasulullah itu berjalan beriringan, beriringan. Ya, kata Syekh Rabi, ala haddin sawa, ya, berjalan beriringan antara Al-Quran dan Sunnah itu sama, ya. Karena saling menunjang dan saling menopang. Nah, maka tidak bisa dipisah-pisahkan orang cuma mengambil cuma ayat-ayat Al-Quran, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan beberapa perintah. Contohnya perintah salat, wa aqimus salat. Ya, Allah sebutkan wa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat. Di sini Allah cuma menyebutkan secara global. Allah tidak memperinci, Allah tidak mentafsil, memperinci bagaimana orang menegakkan salat. Apakah orang berdiri disebut dengan menegakkan salat? Ya. Maka yang memperinci isi Al-Qur'an itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang kaifiyah sifatus salat, tentang tata cara sifat salat. Bagaimana salat itu harus ditegakkan? Yang pertama harus dikumandangkan azan. Kemudian seseorang ketika hendak menegakkan salat dia harus bersuci atau berwudu, ya. Kemudian ada rukun-rukun salat yang harus dikerjakan. Yang barang siapa meninggalkan satu rukun salat maka tidak sah salatnya. Ya. Ini semua dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Rabi' hafizahullah taala, "Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yuballighuhu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu." لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض النصوص قد لا تفهمها ولكن ما هي الحكمة والغاية منها وما هو السر من ورائها، فعليك بالإيمان وتصديق، لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق. آمنت بالغيب، آمنت بأن محمدا حق وأن القرآن حق وما جاء به محمد حق وأنه لا ينطق عن الهوى، فما عرفت فالحمد لله، وما لم تعرفه فكله إلى عالمه وقد كفاك. كذا الشيخ ربيع حفظه الله، إمام أحمد mengatakan ومن لم تعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. Barang siapa yang dia telah sampai kepada dirinya sebuah riwayat hadis, tapi akalnya dia tidak mampu untuk menelaahnya, tidak mengerti, ya, maka cukup bagi dirinya untuk dia beriman dan membenarkan dari hadis tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya yang mana hambanya tadi dia tidak sanggup untuk memikulnya. Ya, sebagian orang dia tidak pandai berbahasa Arab, dia tidak mengerti Al-Quran, tafsir dari sebuah Al-Quran, dia juga tidak mengerti sebagian dari tafsir dari ahadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia wajib untuk menerima riwayat ahadith dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang terkandung dari balik sebuah hadith atau sebuah ayat, ya, semuanya ini kata Syekh Rabi', fa'alika bil iman wa tasdiqu li anna hadha muqtadal iman. Hendaklah kalian cukup dengan beriman dan menerima, ya, karena ini bagian dari iman dan bagian dari membenarkan dari syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, seseorang menerima hadis Rasulullah, dia mendengar dan dia menerima hadis Rasulullah, itu bagian dari syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, karena arti atau konsekuensi definisi dari syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, ya, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan oleh para ulama tasdiquhu bima akhbar, ta'atuhu bima amar, ya, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga dari bentuk konsekuensi ketika seorang mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang kedua, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, di antaranya adalah konsekuensinya adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dan hadis yang sahih, maka kita beriman. Ya, fa'alaina al-iman wa taslimu lahu. Cukup bagi kita untuk beriman dan menerima hadis tadi. Jangan kemudian mengatakan oh hadis ini sudah enggak relevan di zaman kita. Atau mungkin Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ya, di antaranya Rasulullah mungkin pernah bersabda nanti akan datang di suatu zaman, ya, kada wa kada, ya, akan terjadi di suatu zaman kejadian seperti ini, ya. Maka selama hadisnya sahih, maka wajib bagi diri kita untuk beriman, ya, walaupun itu belum terjadi. Walaupun itu belum terjadi, kita wajib beriman selama hadisnya sahih. Nah, karena ini bagian dari iman, kata Syekh Rabi' hafizahullah, amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammad haqqan. Anda beriman dengan sesuatu yang gaib. Ya, kita enggak tahu Rasulullah bersabda, dan yang mana sabdanya Rasulullah ini pasti akan terjadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammadan haqqan. Anda beriman dengan sesuatu yang gaib, dan anda beriman kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hak, benar adanya. wa anna al-Qur'an haqq, bahwasanya Qur'an itu benar adanya. Wa ma jaa bihi Muhammadun haqqun, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar adanya. Ya, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan dia Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsunya. Fama 'arafta falhamdulillah, wa man lam ta'rifu fakilhu ila 'alimihi wa qad kafaka. Jika antum mengetahuinya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika antum tidak mengetahui tentang tafsir sebuah hadis, maka sandarkan kepada ahlinya, yaitu para ulama, cukup bagi diri kalian. Ya, kalau kita ini enggak ngerti tentang permasalahan agama, kembalikan kepada ahlinya, yaitu mereka para ulama. Ya, kembalikan kepada para ulama. Tinggal kita membaca literaturnya, tinggal kita membaca tafsirnya dari yang ditafsirkan oleh para ulama, apa yang diartikan, disyarah oleh para ulama tentang sebuah hadis. Ya, cukupkan diri kita, karena kita tidak memiliki ilmu. Ya, sandarkan acuan kita ini kepada mereka, para ulama. Ya, supaya kita lebih selamat daripada kita kemudian mereka-reka mengarang sendiri. Ya, mereka-reka kemudian mengarang sendiri, oh mungkin maksudnya hadis ini seperti ini. Ya, contohnya hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Ya, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ya, hadis ini kalau orang yang tidak merujuk kepada ulama, mereka akan menafsirkan dengan hawa nafsunya. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka dia akan mengatakan berarti kita harus merubah kemungkaran dengan tangan kita. Ya, ketika melihat maksiat langsung sikat. Ketika melihat apapun yang berbau maksiat, sikat. Ya, tanpa menimbang sisi maslahat wa mafsadatnya, justru malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar terhadap, yaitu agama Islam. Tercorengnya agama Islam karena ulah orang-orang yang mereka ini tidak mengerti tafsir dari sebuah hadis, tafsir sebuah ayat. Mereka menafsirkan ayat ataupun hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela Islam, yang mereka menggunakan dalil, menempatkan dalil yang sahih tidak pada tempatnya. Akhirnya terjadilah kerusakan di muka bumi. Ya, mereka mengartikan merubah kemungkaran dengan tangan berarti kita harus berubah dengan tangan kita. Ketika melihat maksiat, melihat orang berzina, melihat orang minum khamar, melihat sesuatu kemungkaran, langsung mereka bergerak. Ya, padahal para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasannya merubah dengan tangan itu adalah haknya penguasa Muslim. Ya, itu adalah haknya penguasa. Selama di suatu negeri itu masih dipimpin seorang penguasa, dipimpin oleh seorang presiden, dipimpin oleh seorang gubernur, dipimpin oleh seorang wali kota, bupati ataupun setingkat RT, maka ahlu sunnah wal jamaah akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kita akan taat kepada penguasa karena itu adalah haknya penguasa untuk merubah kemungkaran. Ya, bukan haknya individu-individu. Individu dia tidak berhak untuk merubah kemungkaran, atau mungkin kelompok-kelompok itu mereka semua tidak berhak untuk merubah kemungkaran. Yang berhak untuk merubah kemungkaran ialah mereka, para penguasa. Ya, inilah indahnya ketika kita belajar dengan para ulama ahlu sunnah. Ya, kita akan belajar dengan benar, kita akan diajarkan oleh mereka cara berislam yang benar, bagaimana kita menafsirkan sebuah ayat, menafsirkan sebuah hadis, yaitu sesuai dengan koridor syariat yang benar. Ya, berbeda ketika seorang belajar dengan orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, tidak jelas dengan mereka siapa duduk, dan tidak jelas bagaimana manhajnya mereka. Ya, akhirnya terjadilah kekacauan. Ya, terjadilah, yaitu kerusakan di muka bumi. Ya. Dalam hadisnya Abi Sa'id tadi disebutkan, barang siapa yang merubah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dengan tangan ini adalah kekuasaan yang mana kita tidak memiliki kekuasaan, berarti gugur. Ya. Berarti seorang individu muslim dia gugur dalam derajat yang pertama karena dia tidak memiliki wilayah kekuasaan. Maka disebutin derajat yang kedua, ya, hendaklah dia merubah kemungkaran dengan lisannya, ya, merubah dengan lisan, yaitu dengan nasihat, memberikan nasihat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinun nasihat, bahwasanya agama itu adalah nasihat, ya, nasihat, berikan nasihat kepada kaum muslimin. Ketika ada orang berbuat kemungkaran, ketika ada orang berbuat maksiat, berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita semua. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalannya Allah dengan cara yang lebih baik. Ya. Billati hiya ahsan. Kalau kita punya metode cara yang lebih baik, ya, mungkin karena kita enggak fasih untuk kita menyampaikan sebuah ilmu, karena mungkin keterbatasan ilmu kita, oh, mungkin sampaikan kepada mereka sebuah tulisan, sebuah kitab, sebuah majalah, sebuah buletin, ya. Atau mungkin di zaman teknologi sekarang ini cukup dengan menyampaikan kepada mereka, ya, dengan lewat sosial media, sampaikan kepada mereka kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ya, karena ini bagian dari ketika seorang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Ya, kalau kita dengan lisan kita nggak mampu, ya, karena keterbatasan ilmu, karena mungkin keterbatasan dari apapun yang kita miliki, kita nggak mampu ketika melihat kemungkaran, yang mana ini kemungkarannya terlalu besar bagi kita untuk merubah kemungkaran tadi. Ya, maka hendaklah dia mengingkari dalam dirinya. Wadzalika adzaful iman. Hendaklah dia mengingkari dalam dirinya, dalam hatinya, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan di sini para ulama mengartikan tentang hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya al-iman darajat. Al-imanu 'ala darajat. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ya, iman itu ada tingkatannya. Para ulama mengartikan tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi bahwasanya iman itu darajat. Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Inilah indahnya ketika kita belajar yaitu agama Islam ini kepada ahlinya, kepada ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Qala as'ilatul dars. Pertanyaan di tengah-tengah dars yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi. As-su'al al-awwal, hunaka min ikhwani as-salafiyyin man yujalisuna ahli al-ahwa. Sa'dhkuru ba'd al-amthilah lakum. Wa qad hasala hadha liibn 'Aqil wa hasala lil-Baihaqi wa hasala lil-Harawi wa hasala likathirin wa kathirin 'ala imtidad at-tarikh al-islami. والكثير اقتروا بأنفسهم وجالسوا أهل الأهواء فضاعوا. Ada pertanyaan kepada Syekh Rabi. Di sana ada beberapa saudara-saudara kita Ahlu Sunnah Salafiyin yang mereka ini masih bergaul dengan orang-orang Ahlu Ahwa. Ya, apa pendapatmu? Apa nasihatmu? Ya, maka Syekh Rabi menjawab, saya akan sebutkan kepada antum sebagian dari beberapa contoh, dan ini telah terjadi kepada Ibnu Aqil, dan ini juga telah terjadi menimpa kepada Al-Baihaqi, dan ini juga menimpa kepada Al-Harawi, dan menimpa banyak, ya, dari sebagian orang yang mereka ini dikenang di dalam sejarah Islam. Dan banyak di antara mereka yang mereka ini gara-gara mereka ini bergaul dengan orang-orang Ahlul Ahwa. Wajalasu ahlul ahwa fada'u. Mereka duduk bergaul dengan orang-orang ahlul ahwa fada'u. Ya, mereka duduk bergaul dengan orang-orang ahli ahwa dan akhirnya mereka tergelincir, ya, terjerumus kepada mereka, kepada orang-orang ahli ahwa. Wa fi hadzal asl ibarun wa'adun kathiratun wa kathiratun hasrat li unasin kanu yattabi'una as-salafiyyin. Dan di sini ini merupakan ibrah, pelajaran, pelajaran bagi kita semua, orang-orang yang mengikuti jejaknya para salafus salih, ya. Fal mujalisatihim wa mukhalatatihim wa qira'atihim li kutubi ahli al-batil tahaw wa dha'u, ya. Duduk bergaul membaca kitab-kitab mereka, orang-orang ahli ahwa, ya, maka akhirnya terjatuh dan terjerumus, ya, ikut arus, ya. Kalau kita ini tidak punya proteksi diri dengan baik, ya, proteksi diri untuk memprotek diri kita dengan apa? Dengan akidah yang benar dan dengan al-ilm, dengan ilmu. Kalau kita tidak punya proteksi diri dengan benar, kita tidak punya ilmu, maka ketika kita bergaul dengan siapapun, kita akan terjerumus, terjatuh dan terseret, terbawa arus yang yaitu orang-orang yang telah kita pergauli. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mereka ini memiliki ilmu, ya, mereka punya ilmu dan mereka punya akidah yang kokoh, yang kuat, maka fa insyaallah biiznillah, ya, dengan izin Allah, maka orang-orang ini masih akan terselamatkan, walaupun, ya, tidak seorang pun yang mereka akan merasa aman bahwasanya dirinya seorang ahlu sunnah, maka dia tidak akan tersesat, ya, karena hati seseorang ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu baina asabi'ir rahman yukallifu kayfa yasha. Ya, Ibnu Sirin rahimahullah taala ketika datang kepadanya seorang ahlul bid'ah, ya. Kemudian orang ini mencoba untuk merayu Ibnu Sirin, ya, dengan mengatakan sa'ukallimuka bi kalimah. Maka Ibnu Sirin mengatakan, aku tidak akan pernah mendengar darimu walau nusful kalimah, walaupun separuh kalimat aku tidak akan pernah mendengar darimu. Maka sang mubtadi ini dia memiliki akal. Kalau begitu sa'aqra'u alaikal Qur'an. Kalau begitu saya akan membacakan kepadamu Al-Qur'an. Ya, apa salahnya Al-Qur'an? Apa salahnya orang membaca Al-Qur'an? Ya. Kata Ibnu Sirin, walaupun engkau membaca Al-Quran, aku tidak pernah mau mendengar dari bacaanmu. Ya, maka Ibnu Sirin mengatakan kepada putranya yang ada di majlis ketika itu, ya bunai, ya dha' usbu'aika ala udhunaik. Ya, wahai anakku, letakkan dua jari telunjukmu ke dalam telingamu supaya kamu tidak mendengar dari orang ini. Maka Ibnu Sirin mengatakan kepada orang tadi, kamu keluar dari rumah saya, atau saya yang akan keluar dari rumah saya. Ya, inilah sikap dari seorang ulama ahli sunnah yang mana mereka sama sekali tidak mau bergaul, bermajlis dengan orang-orang ashabul ahwa. Ya. Qala fa nasihatan li ahli li haula. Fa nasihatan li haula ay yastafidu min ikhwanihim. ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على الذي يحثك على السلامة النجاة بنفسك فالله إن السلامة لا يعدلها بالشيء. Kemudian Syekh Rabi' Abdullah mengatakan, maka nasihat bagi mereka orang-orang yang suka bergaul dengan orang-orang ashabul ahwa, ayastafidu min ikhwanihim, hendaklah dia mengambil faedah dari saudara-saudaranya ahlu sunnah. Yastafidu min al-ilm, hendaklah dia mengambil faedah dari saudaranya yaitu al-ilm. Wayastafidu qabla dhalika min hadzal manhajul azim, hendaklah dia belajar dari saudara-saudaranya tentang manhaj yang agung ini. Hendaklah dia sebelum ini semua dia mempelajari manhaj yang agung ini, ya, karena ini adalah anjuran yang dapat menyelamatkan diri kalian, ya. Pelajari manhaj ahlu sunnah dengan benar. bahwasanya manhaj Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, bahwasanya tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam sejarah bahwasanya seorang Ahlus Sunnah Sunni Salafi dia bermajlis, dia duduk bersama orang-orang ashabul ahwa. Ya, jangan salah paham dan jangan salah tafsir dan jangan salah mengartikan segala sesuatu. Ya, naam, bahwasannya sama sekali kita dilarang untuk kita ini bergaul dengan orang-orang di luar ahlus sunnah. Ya, mereka yang disebut dengan ahlul ahwa. Ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang berbahaya. Ya, banyak dari orang-orang atau sebagian kaum muslimin dari kacamata orang-orang awam ketika melihat sebuah kelompok, ketika melihat sebuah jamaah yang mereka menampilkan penampilan yang sangat indah, yang sangat baik, ya, dengan bajunya, ya, dengan mungkin lehyanya, kemudian dengan penampilan-penampilannya, seakan-akan Islam itu melekat pada diri orang tadi atau kelompok tadi, ya, dengan tutur kata yang lembut, ya, dengan menampakkan akhlak yang mulia, ya, sehingga orang menjadi terkesima dan terpesona dengan hai'ah, dengan penampilan orang-orang tadi, sehingga mengatakan bahwasanya Islam yang benar itu adalah mereka, ya, Islam yang benar itu adalah mereka. Padahal kalau kita selami, kita dalami, ketika kita bergaul atau melihat orang-orang ini tadi, bahwasanya mereka ini adalah ibarat dari pepesan kosong. Pepesan kosongnya mana mereka ini cuma bermodalkan semangat, semangat Islam tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Semangat untuk berdakwah di jalan Allah tanpa dilandasi dengan fondasi yang kuat berupa ilmu syariat yang benar. Ya, cuman bermodalkan penampilan, cuman bermodalkan semangat yang sangat luar biasa, ya. Semangatnya sangat luar biasa. Ya. Sampai dari sisi-sisi kaidah, dari sisi-sisi fikih mereka selisihi. Ya. Mereka mengembara dari satu negeri ke negeri yang lainnya, mereka mengembara dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari kota ke kota yang lainnya. Mereka meninggalkan anak istrinya tanpa memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Ya. Dan ini diakui oleh mereka bahwasanya Allah yang akan memberikan makan kepada anak istri saya. Ya. Buktinya mereka hidup. Saya tinggal ketika saya berdakwah selama 1 tahun, ya, saya keluar negeri 1 tahun. Ya, kata dia. Buktinya anak istri saya hidup, enggak mati. Ya. Ini satu bentuk tawakal yang sangat keliru dan ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Yudayyi'u ahlahu. Keluarganya disia-siakan. Sedangkan kita di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara 'alayha al-mala'ikatu ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma awahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Tahrim, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dia berdakwah 1 tahun penuh, keluar negeri meninggalkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah, tanpa anak istrinya diberikan pendidikan yang layak. 1 tahun tanpa diberikan nafkah lahir dan batin. Ya. 1 tahun penuh tanpa diberikan nafkah lahir dan batin. Ya. Jaminan apa yang dia berikan keselamatan kepada istri dan anak-anaknya ketika dia keluar? Ya. Agama Islam apakah mengajarkan seperti ini? Logika mana yang naluri seorang manusia, seorang awam mana yang dia rela untuk meninggalkan anak istrinya di rumah tanpa diberikan makan? Ya. Insyaallah orang sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya orang setingkat bajingan preman jalanan, dia tidak akan ridho untuk meninggalkan anak istrinya berlama-lama. Ya. Setingkat preman, setingkat bajingan apapun tingkatannya, saya yakin seorang preman dia masih punya hati nurani, naluri untuk dia cinta kepada anak dan istrinya. Ya. Dia selalu akan terpikir oleh anak dan istrinya di rumah. Bagaimana anak dan istriku di rumah? Walaupun dia pekerjaannya di luar sebagai bandit, ya. Walaupun dia merampok, mungkin rampokannya mungkin hasilnya untuk keluarganya di rumah. Ya. Tapi ini kelompok yang mereka ini mengartikan tawakal yang tidak pada tempatnya. Mengartikan tawakal tidak pada tempatnya. Meninggalkan anak istrinya selama 1 tahun penuh tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, ini bentuk tawakal yang sangat sangat salah dan salah kaprah. Ya, tidak dibenarkan sama sekali, ya ikhwan, ya, untuk kita menyia-nyiakan keluarga kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa allikum ahlikum khaira, allikum allimu ahlikum khaira. Ajarkan kepada keluargamu kebaikan, kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan kepada keluargamu kebaikan. Dia mendakwai orang lain, dia berdakwah dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, tapi keluarganya atau istrinya tidak berhijab. Ya, anaknya kemana, istrinya kemana, dan dia kemana? Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Naam. Inilah sebagian kelompok, sebagian orang yang mereka ini dangkal keilmuannya tentang Islam, tapi bermodalkan semangat, tapi semangatnya tidak ditunjang dengan ilmu yang mumpuni, sehingga jalannya salah. Ya, jalan yang dia tempuh keliru, tidak benar. Ya, demikian orang-orang atau kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka memaknai atau mengartikan sebuah ayat. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, mereka fasik, mereka zalim. Ya, akhirnya apa? Menghalalkan darahnya kaum muslimin, menghalalkan hartanya kaum muslimin, merendahkan harkat dan martabatnya seorang muslim. Ya, kenapa? Karena mereka mengartikan ayat sesuai dengan hawa nafsunya, menegakkan daulah Islaminya, tapi di atas darahnya kaum muslimin, menghalalkan segala cara untuk menegakkan daulah Islaminya. Ya, apakah Islam seperti ini? Apakah Islam mengajarkan seperti ini? Bahwasanya menegakkan daulah Islamnya yaitu harus membantai kaum muslimin, harus membantai orang-orang kafir. Ya, mereka dibantai dengan seenaknya sendiri. Ya, mereka dibunuh dengan sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Siapapun yang hendak ditegakkan oleh mereka hukum-hukum bunuh, mereka akan tegakkan. Ya. Nah, inilah orang-orang yang mereka ini tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. Mereka berjalan dengan sesuai hawa nafsunya, ya, menghalalkan segala cara untuk menopang yaitu hawa nafsunya, ya, supaya hawa nafsunya ini terus diakomodir dengan baik, maka dia akan menggunakan ayat dan dalil Al-Qur'an ataupun hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Atau di sana mungkin ada kelompok sebagian orang, ya, yang dia mengambil sebagian fatwa ulama dan meninggalkan fatwa yang lainnya. Ya, mereka mencari celah dari kelemahan seorang alim. Ya, oh, bahwasanya si alim fulan membolehkan tentang perkara ini, padahal di sana ada seorang alim yang lainnya mengharamkan perkara tadi. Ya, akhirnya dari satu celah ini, dari satu sisi ini, akhirnya kebablasan. Ya, dari hukum gambar, sebuah gambar, ya, kemudian berubah menjadi sebuah alat fotografi, kemudian berubah menjadi sebuah alat yaitu video. Sebagian para ulama mengatakan boleh untuk berdakwah dengan menggunakan alat-alat teknologi, ya, supaya dakwah tersampaikan kepada mereka. Tapi akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, sebagian akhirnya kebablasan, duduk, ya, dengan seorang perempuan sebagai moderator, ya, duduk dengan seorang wanita, walaupun wanitanya menggunakan jilbab, ya, seorang awam yang menggunakan jilbab, tapi akhirnya terjadi yaitu wawancara dan terjadi sendal guro antara seorang ustadz ini dengan sang moderator tadi. Ya, inilah yang mengakibatkan sebagian orang mengambil celah dari sebagian ulama untuk mengakomodir dari hawa nafsunya, akhirnya terjerumus ke dalam sebuah yaitu kejelekan yang lebih besar. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati dalam segala hal. Ya, karena Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, man tarakhasa bid-dini faqad tazandaqa. Ya, barang siapa yang dia mencari celah, rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan dalam agama, maka dia terjerumus dalam perbuatan zindiq. Ya. Naam. Qala as-su'al tsani min al-ma'lum anna al-khilafa fil furu' sa'ighun bi syurutihi. فما هي الضوابط التي يكون فيها الخلاف في بعض المسائل في بعض مسائل العقيدة السائغة. Pertanyaan kedua, sudah menjadi maklum, diketahui bersama, bahwasanya di sana terjadi al-khilaf. Ya. Ada di sebagian cabang-cabang keilmuan ini ada khilaf. Ya. Khilaf dalam permasalahan fiqhiyah. Dalam permasalahan fiqhiyah, adapun dalam permasalahan akidah wal manhaj, ulama ahli sunnah tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Rabi' Abdullah. Bahwasanya dalam permasalahan akidah ulama ahli sunnah tidak ada khilaf, tapi dalam permasalahan furu', ya, di sana masih ada khilaf di kalangan para ulama. Seorang penanya mengatakan bahwasanya di permasalahan al-furu' di sana terjadi khilaf, ya, dengan sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan bagaimana dawabit, ya, di dalam, ya, dawabit allati yakunu fiha al-khilaf. Dawabit terjadi khilaf, perselisihan, ya, bagaimana tata caranya, ya, untuk mengatasi permasalahan khilaf. Di sana ada dawabit. Al-jawab, wallahu ma ara hunaka musawwighun lil khilaf fil aqidah. Kata Syekh Rabi, demi Allah, saya tidak pernah melihat di sana ada khilaf di dalam permasalahan aqidah. Ya, saya tidak pernah melihat bahwasanya ada khilaf di permasalahan al-aqidah. Wa ma yata'allaquna bihi mimma yansibunahu ila as-sahabah annahum mukhtalifuna fil aqidah fahum lam yakhtalifu fi syai'in wa sayatina insyaallah fi ad-dars min hadhihi ar-risalah. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwasanya para sahabat berselisih. Para sahabat mereka juga berselisih. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya para sahabat mereka juga berselisih dalam permasalahan akidah. Fahum la yakhtalifuna bi syai'. Kata Syekh Rabi, bahwasanya para sahabat mereka tidak pernah berselisih, ya, dalam permasalahan akidah. Wa sayatina insyaallah fi darsi hadhi min hadhi risalah. Dan akan datang kepada kita dari bagian risalah ini. As-su'al ats-tsalits. Idza ijtama' as-sahabah 'ala mas'alatin ma, hal yajuzu liman ja'a ba'dahum an yuhditha qawla? Pertanyaan yang ketiga, jika para sahabat sudah sepakat berijtima' atas sebuah permasalahan tertentu, apakah boleh orang yang setelah sahabat ini membicarakannya? Ya. Sahabat sudah ijma', sudah sepakat terhadap suatu permasalahan, kemudian orang yang setelahnya, ya, kemudian mereka ini membicarakan. Artinya, oh, di sana masih ada celah, di sini masih ada, bisa kita mengadakan suatu perbaikan atau kita tambah, kita kurang. Ya. Orang tadi bertanya kepada Syekh Rabi demikian, jika para sahabat sudah bersepakat terhadap suatu permasalahan, boleh enggak orang setelahnya ini untuk mereka menyelisih sahabat? Al-jawab, hadza yata'arradu ila wa'idin syadid wa khatarin kabir. Kata Syekh Rabi, ini bertentangan, ya. Ini semua bertentangan dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasul, ayo man yukhalif ar-rasul, barang siapa yang menyelisih rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah datang kepada mereka sebuah petunjuk, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, dan mereka mengikuti jalannya orang-orang yang bukannya orang-orang mukmin, yang mengikuti jalannya orang-orang kafir, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, mereka ini nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya dan mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat untuk mereka kembali. Dan ini ancaman. Wa man yushaqiq ar-rasul, ay man yukhalif ar-rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, sedangkan telah datang kepada mereka sebuah petunjuk, setelah datang kepada mereka sebuah petunjuk. Ya, orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Dari ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dalam firman-Nya yang lainnya, atau orang-orang yang nanti mereka ini menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nanti orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ya? Maka mereka mengatakan kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal kami dahulu di dunia kami melihat? Maka Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kata Allah, ketika kalian di dunia kalian melupakan ayat-ayat Allah, maka sekarang kalian di akhirat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala ijma'u as-sahaba 'ala mas'alatin wa anta ta'ti bi ra'yin akhar. Sahabat telah bersepakat dalam suatu permasalahan tertentu, kemudian kamu datang untuk menyelisih sahabat. Hadza khirqun al-ijma', hadza khirqun al-ijma' wa mukhalifatu al-kitabi wa sunnah wa mushaqatu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minina wa ittiba'i li ghairi sabili al-mu'minin fala yajuz. Para sahabat sudah bersepakat dalam suatu permasalahan, kemudian kalian datang untuk menyelisihinya. Ya, kalian telah menyelisihi ijma. Ya, kalian telah menyelisihi ijma, ijma dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan seluruh kaum mukminin. Kalian telah mengikuti jalannya orang-orang kafir. Fala yajuz, maka tidak boleh kalian menyelisihi jalannya para sahabat. As-su'al ar-rabi', أنا رجل أعمل في إحدى الوظائف وبعض الزملاء وكلهم من أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم. Kemudian pertanyaan yang keempat, seorang bertanya kepada Syekh Rabi', ya Syekh, saya seorang pegawai yang saya bekerja di suatu perusahaan yang mana di dalam perusahaan tadi teman-teman saya, kawan-kawan saya sekantor atau seperusahaan ternyata memiliki manhaj yang menyimpang. Apa nasihatmu kepada saya? Ya, apa nasihatmu kepada saya tentang bergaul dengan mereka? Al-jawab, dan ini jawaban bagi kita semua yang kita ini bekerja di lingkup sebuah perusahaan yang di perusahaan itu yaitu kita bergaul dengan bermacam-macam manusia. Ya. Qala ibhathu laka an majal al-akhar. Ibhathu laka an majal al-akhar. Cari pekerjaan lain, kata Syekh Rabi. Ya, cari pekerjaan lain. Kalau kita mampu. Biasanya kalau sudah nyaman di daerah pegawai, gajinya sudah cukup, enak, sudah nyaman. Ya. Mau jadi entrepreneur takut. Ya kalau untung, kalau bangkrut gimana? Ya. Naam. Ibhathu laka 'an majal al-akhar. In wajadta fihim man yaqbalu da'watak falhamdulillah. Cari pekerjaan lain, kata Syekh Rabi. Ya. Kalau seandainya engkau menjumpai di kantormu, di perusahaanmu ada orang-orang yang mau menerima keadaanmu, maka alhamdulillah. Ya. Wa in ma wajadta fabhath an majalin akhar. Naam. Kalau seandainya di dalam perusahaan tadi, di kantornya, pimpinan perusahaannya, kawan-kawannya tidak ada yang suka dengan kita, maka cari pekerjaan lain. Ya, cari pekerjaan lain. Contohnya ya, kita yang sudah kenal Ahlu Sunnah, sudah kenal Salaf, sudah kenal dakwah, tahu hukumnya memakai lihyah, kemudian masuk kepada suatu perusahaan ya, yang mana dengan gaji yang cukup lumayan gede. Ya, setelah interview dilihat pakai jenggot. Bapak mau kerja di sini? Syaratnya satu, Pak. Cukur jenggotnya, Pak. Bapak saya kasih gaji 25 juta sebulan. Nah, kalau orang imannya enggak kuat, nah, kata dia, "Ah, sunnah masih banyak." Nah, sunnah masih banyak. Nah, ini ujian. Ya. Ujian untuk kita ini mau tetap istiqamah di atas sunnah, di atas agama Allah dengan benar, atau justru kita ikut arus. Ya. Taib, ini ujian. Ya. Jadi jangan diiming-imingin gaji yang besar, ya. Kemudian itu kalau mau kerja di sini cukur dulu jenggotnya. Ya. Ya jangan mau, oh, maaf Pak, terima kasih. Saya tidak menjual agama saya. Ya. Saya tidak mau menjual agama saya. Karena ini bagian dari agama. Ya. Nah, maka jangan tergiur dengan yaitu gaji yang besar, jangan tergiur dengan yaitu kenikmatan dunia, karena ini merupakan identitas seorang muslim, identitas seorang ahlu sunnah, ya. Jangan kita gadaikan untuk kepentingan dunia. Nah, jadi Syekh Rabi menasihatkan kepada orang-orang yang mereka bekerja di suatu perusahaan yang mana teman-temannya itu orang-orang ya, dari orang-orang mungkin ashabul ahwa, ya, ahlul ma'asi, ya. Karena yang namanya orang bekerja di kantor itu pasti tidak akan luput dari godaan maksiat. Ya, godaan maksiat itu pasti ada. Orang mau membangun masjid aja masih digoda dengan maksiat. Ya, orang mau bangun masjid digoda dengan maksiat. Ya. Jadi ada orang ya dari Timur Tengah mau membangunkan masjid, tapi dia punya syarat. Syaratnya harus antara musola yang satu dengan yang lainnya harus jauh. Nah, akhirnya sang kiai nggak kehilangan akal karena dia punya pesantren. Ya. Akhirnya ya sudah, ta'al ya syekh, anak kasih ente harim, ente bangunkan musola di tempat anak. Oh ya khair, tayyib, beres. Mau bangun musola, mau bangun masjid masih maksiat. Ya, wal'iyadu billah. Naam. قال السؤال الخامس أرجو توضيح حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Soal yang kelima, tolong jelaskan kepada kami tentang hadith ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang bayi atau janin ini, cabang dari janin, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Mereka itu akan dihimpun di dalam perut ibunya ya selama 40 hari. Tolong jelaskan kepada kami. Al-jawab, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu wa anzala al-ma' fi rahimiha fa yaqulu muddatun 40 yawman nutfa thumma Allah tabaraka wa ta'ala yanqiluhu ila al-tur akhar wa hiya 'alaqah ثم ينقله إلى طور آخر 40 أخرى مضغة وهي مضغة اللحم والعلقة من الدم فهي أطوار وقد خلقكم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر سبحانه وتعالى. Jadi orang bertanya tentang siklus tentang penciptaan janin. Ya. Sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud, tolong jelaskan kepada kami siklus penciptaan janin dalam perut seorang ibu. Maka dijawab oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, siklus tentang proses terjadinya janin yaitu pembuahan ketika jama' ar-rajul wa zawjatuh, ya. Ketika seorang berjima antara suami istri, ya, wa anzalul ma', yang mana antara sel telur, ya, ya, dan apa namanya, selaki-laki dengan sel betina kemudian wanita ini bertemu, ya, maka terjadilah ya, apa namanya, proses ya, pembuahan, proses pembuahan selama kemudian bergeraknya waktu selama 40 hari, kemudian mereka terkumpul menjadi sebuah gumpalan, kemudian sekian 40 hari kemudian menjadi daging, kemudian demikian seterusnya sampai dibentuk oleh Allah, dijadikan di sana ada tulang yang untuk menopang tulang belulang. Ya, inilah proses siklus penciptaan janin di dalam perut seorang ibu, yaitu melalui proses 40 hari, ya, sampai dia berbentuk wujud sebagai sebuah janin. Kemudian Allah utus seorang malaikat, ya, untuk menentukan nasibnya di dunia, ya, menuliskan nasibnya di dunia, tentang rezekinya, tentang hidupnya di dunia, sa'idun am saqiyun, bahagia atau sengsara, ya, tentang kematiannya, tentang segala takdir orang tersebut Allah tentukan. Naam. Ala kulli hal, qad yakunu al-ishkalu 'inda al-qadariyah, ya'ni qawluhu ya'lamu sa'adatuhu aw shaqawatuhu wa huwa fi batni ummihi, wa hadha min ad-dalal, wa hadha min ad-dalalihim. Ala kulli hal, kata Syekh Rabi, bahwasanya ini telah terjadi iskal di kalangan orang-orang al-qadariyah, yaitu mereka mempertanyakan bagaimana seorang bayi yang di dalam perut ibunya kok dia sudah ditentukan tentang hidupnya bahagia atau sengsara di dunia yang kelak. Dan ini menunjukkan tentang kesesatan mereka, kata Syekh Rabi. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'alima dhalika fi 'ilmihi al-azali thumma sajjala dhalika fi al-lawh al-mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah mengetahui dan Allah telah memiliki ilmunya, dan Allah telah mencatatkan di dalam lauhil mahfuz. Ya, Allah sudah mencatat tentang keadaan seorang hamba. Ya, Allah sudah arsipkan, filenya sudah ada di dalam lauhil mahfuz. Ya. Thumma hadha tasjilu mutabiqun lima 'alimahu Allah fil azali wa lima sajjalahu fil lauhil mahfuz. Kemudian ketika proses siklus dari pembuahan janin atau proses akan terjadinya janin tadi menjadi sebuah bakal cabang bayi, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk, ya, memberikan catatan filenya kepada orang tadi, ya. Wa haula utu min ahwa'ihim wa iqtirarihim bi'uqulihim wa illa al-mas'alatu mas'alatun wa illa al-mas'alatu mas'alatun 'inda as-salaf wa narju an la yakuna as-sa'il muta'athiran bi afkari ha'ula. Jadi kata Syekh Rabi, bahwasanya ketika janin ini, ya, sudah berwujud di dalam perut ibunya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian memberikan catatan-catatannya tentang takdirnya, tentang hidupnya di dunia, sa'idun am saqiyun, hidupnya di dunia bahagia atau sengsara, tentang rezekinya, ya, tentang yaitu hidupnya atau tentang kematiannya, ya, semuanya sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhil mahfuz, dan akan diberikan kepada orang-orang tadi melalui malaikat yang ketika malaikat tadi meniupkan ruh. Nah, sedangkan mereka orang-orang al-qadariyah, mereka ini datang dari pemikiran-pemikiran mereka, yaitu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka ini bangga dengan akal-akal mereka, ya, padahal itu cuma akal-akalan mereka. Ya, bahwasanya permasalahan ini sudah permasalahan lama yang sudah dibicarakan oleh para imamus salaf. Ya, maka kami harapkan, kata Syekh Rabi, kalian jangan tertipu dengan mereka. Ya, sang penanya, jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran mereka. Ya, sama dengan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seseorang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasibnya. Dia nanti ini akan ditempatkan oleh Allah di mana? hidupnya di dunia ini bahagia atau sengsara, ya, orang-orang ini akan ditempatkan di akhirat kelak di mana Allah sudah tentukan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Fafi mana'mal ya Rasulullah? Lalu untuk apa kita beramal di hari ini ya Rasulullah? Kalau seandainya si bulan sudah ditempatkan di mana tempatnya? Lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai amalannya. Seorang yang beramal dengan amalan ahlul jannah, maka Allah akan jadikan dia sebagai ahlul jannah. Ya, dan barang siapa yang dia beramal dengan amalan ahlul nar, maka dia bagian dari orang-orang ahlul nar. Walaupun ini semua kelak nanti di yaumil qiyamah, orang-orang ahlul ma'asi, di kalangan para ulama ahlus sunnah mengatakan ahlul ma'asi, ya, mereka ini tahta masyiatillah. Mereka ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzibuh wa insya'a ghufira lahu. Kalau Allah berkehendak orang ini akan disiksa terlebih dahulu, Allah akan siksa. Kalau Allah berkehendak orang ini akan diampuni dosa-dosanya, Allah akan ampuni dosanya. Semuanya tahta masyiatillah. Ya. Tapi tetap kita disuruh beramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, kalau kita beramal dengan amalan-amalan orang ahlul jannah, maka insyaallah kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau seorang dia itu ahlul ma'asi, maka secara zahirnya, ya, maka nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasibnya dia kelak di yaumil qiyamah, ya. Naam. Duhur jam berapa? 12:10. Baik, kurang 10 menit atau 15 menit. Qala al-Imam atau qala Syekh Rabi' Abdullah Ta'ala, al-iman bi ru'yatillah. Beriman dengan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu ahadith ru'yat kulliha. أي رؤية الله في الدار الآخرة فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة يراه المؤمنون. Seperti ahadith yang membicarakan tentang ru'yatullah, ya, innakum satarawna rabbakum ayanan, kalian akan melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepala kalian. Ru'yatullah fi darul akhirah, melihat Allah nanti kelak di darul akhirah. Fa'ala al-'abd ayu'mina bi anna Allah yura fi darul akhirah. Maka bagi seorang hamba untuk dia beriman bahwasanya Allah kelak di yaumil akhirah akan terlihat sosoknya atau wujudnya. Yurahul mu'minun, orang-orang yang beriman yang mereka dimasukkan surga, mereka akan kelak melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan min a'zamin ni'am, dan ini adalah seagung-agungnya kenikmatan ketika seorang bisa melihat sosoknya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang ketika dia dimasukkan surga oleh Allah, ini merupakan kenikmatan. Dan ada yang lebih nikmat dari segala-galanya, ketika seorang hamba dia bisa melihat sosoknya Allah Subhanahu wa taala. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ankara al-mu'tazila ru'yatullah fi darul akhirah. Orang-orang mu'tazila, mereka mengingkari bahwasanya Allah itu bisa dilihat kelak di yaumil akhirah. Bina'an ala syubhah, bina'an ala syubhatin batilah. Mereka berlandaskan kepada suatu syubhat yang batil. Wa radda 'alaihim ahlus sunnah bil hujaj wal barahin min kitabillah wa sunnati rasulih 'alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang Mu'tazilah sudah dibantah oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Syubhat-syubhat mereka sudah dibantah sesuai dengan dalil ataupun burhan keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa mimman radda alaihim al-imam ibnu al-qayyim rahimahullah, di antara mereka yang membantah Mu'tazilah yaitu al-imam ibnu al-qayyim rahimahullah ta'ala, ihtajja ibnu al-qayyim bi sab'i ayatin min al-quran. Ibnu al-qayyim menggunakan 7 ayat dari al-quran. Qad yastab'adu al-insanu al-istidlal biha, bisa jadi seseorang itu, dia manusia itu atau mereka itu jauh dari pendalilan yang tadi. Walakinna idza ta'ammalaha yajidu annahu 'ala as-shawab fil istidlal biha rahimahullah. Ya, Ibnu al-Qayyim rahimahullah membantah syubhatnya orang-orang Mu'tazilah dengan 7 ayat. Ya, 7 ayat dalam Al-Qur'an. ومنها قول الله تبارك وتعالى أنكم ملاقوه قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة وهذا ما تقتضيه لغة العرب. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 223, annakum mulaquh, nanti kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walliqa' la bud fih min ru'yah, dan liqa' yang namanya orang liqa' berjumpa itu harus dia melihat. Ya, sama seperti kita, ya, ketika kita hendak berjumpa dengan orang, ayo kita berjumpa janjian di suatu tempat, telepon atau apa, ayo kita bertemu berjumpa di suatu tempat, ya, kopi darat ya. Ya, kalau sudah berjumpa itu bertemu, harus dia melihat. Kalau kemudian tidak melihat sosoknya, kemudian cuma muncul suara, ada setan, jin. Ya, jadi yang namanya liqa itu melihat sosoknya. Tapi kalau tidak melihat sosok, maka dia belum pernah berjumpa. Ya. Hada ma taqtadhihi lughatul Arab, dan inilah yang dipahami oleh dalam bahasa Arab, ya, yang namanya liqa itu dia harus melihat. Ya, maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menggunakan dalil dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223, annakum mulaqu, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala atau berjumpa dengan Allah. Ya. Wa ihtajja aidan qala إن الآيات التي يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Demikian pula yang dijadikan sebagai sandaran atau rujukan dari sebagian ayat الذي يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله, yaitu yang jadikan sandaran bagi orang-orang yang mereka ini untuk mengingkari tentang bahwasanya Allah itu bisa dilihat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ya, mereka orang-orang yang mengingkari ru'yatullah menggunakan dalil ini, la tudrikuhul absar, bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat, kata mereka. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata tapi Allah bisa melihat. Wa huwa al-latiful khabir, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha al-latiful wal khabir. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah يتمدح بمجرد النفي وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات وضرب أمثلة كثيرة لهذا, وهنا قوله لا تدرك الأبصار فيه إثبات الرؤيا لأنه ما نفي الرؤيا وإنما نفي الإحاطة والله لا يحيط به شيء وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثيرا من الموجودات ولا تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها في الجملة. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rabi' Abdullah, telah dinukil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwasanya di dalam ayat ini bukan penafian peniadaan, ya, la tudribhu al-absar, ya, itu bukan berarti, yaitu bukan artinya penafian. Bahkan ini merupakan al-itsbat, penetapan, ya. Wa huna qawluhu la tudriku al-absar, dan di sana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan la tudriku al-absar, bahwasanya tidak bisa dilihat dengan mata, fihi itsbatun ru'ya. Ini penetapan tentang ru'ya, bahwasanya manusia itu melihat. Li'annahu ma nafa ru'yatu wa innama nafyul ihatatun. Ya. Di sini bukan peniadaan penglihatan. Ya. Wa innama nafyul ihatatun wallahu la yuhitun bihi syai'. Ya. Di sini artinya bahwasanya Allah itu tidak bisa disamakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Ya. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk itu berbeda. Ya, jangan disamakan. Wa anta tarash syams wa tarash samaa wa tara katsiran min al-mawjudat la tastati'u al-ihatata biha wa in kunta taraha fil jumla. Antum bisa melihat matahari, bisa melihat langit, bisa melihat segala sesuatu. Ya. Tayib. Wa in kunta taraha fil jumla. Sesungguhnya kalian bisa melihat segala sesuatu dalam jumlah bilangan yang cukup banyak. Ya. Tapi di sini bukan berarti peniadaan, penafian bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Bahwasanya dalil yang menerangkan Allah itu bisa dilihat nanti di yaumil qiyamah itu sangat banyak. Ya, dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Aisyah yang tadi, dalam sahih Bukhari Muslim, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamaru lailatul badr. Kalian akan melihat sosoknya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat, yaitu bulan purnama yang terang benderang di malam hari. Artinya, wujudnya Allah, sosoknya Allah ini bisa dilihat kelak nanti oleh orang-orang mukmin yang mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Naam. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, Allah berfirman kepada Musa, lan tarani, sesungguhnya engkau Musa sekali-kali engkau tidak akan bisa melihat aku. Artinya apa? Engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Ya. Talabu Musa min rabbihi ayyarahu. Nabi Musa minta kepada Allah untuk dia bisa melihat sosoknya Allah Subhanahu wa taala. Law kana hadzal amru muharraman aw mustahilan ma sa'ala Musa hadza. Kalau seandainya perkara ini perkara yang diharamkan atau perkara yang mustahil, maka tentunya Nabi Musa tidak diperkenankan untuk dia meminta permintaan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat aku. Ma qala la tarani. Allah tidak mengatakan engkau tidak melihat aku. Lan tarani yakni al-an. Kata Syekh Rabi, arti dari lan tarani, sesungguhnya engkau sekarang ini, ketika itu ya, Nabi Musa mengatakan ya Allah, aku ingin melihat sosokmu. Allah berfirman lan tarani. Kata Allah, lan tarani al-an. Engkau tidak akan bisa melihat aku sekarang, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakkan. Ya. Kemudian Allah alihkan, ya, yaitu dengan yang mana Allah jadikan suatu kejadian di sebuah gunung yang menjadikan Nabi Musa ketika itu pingsan. Ya. Artinya Allah, wujudnya Allah, sosoknya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Sehingga Allah mengatakan lantarani al-an. Engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Ya. Lakinna Musa la yutiqu fi hadhihi ad-dunya ru'yatullah. Tarkibul bashar al-an la yatiquna bi ru'yatullah tabaarak wa ta'ala. Ya, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan seluruh manusia mereka tidak akan bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kaifa wa fil hadith as-sahih hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat sabhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Bagaimana sedangkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan innallaha la yanam, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, ya. Kemudian disebutkan wa hijabuhu an-nur, dan hijabnya Allah itu adalah cahaya. Wa hijabuhu an-nur, pembatas hijabnya Allah itu adalah nur, sehingga Nabi Musa ketika itu tidak bisa melihat Allah karena terhijab oleh nur, terhijab oleh cahaya. Law kashafahu la ahraqat sabhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Kalau Allah membuka hijabnya, niscaya akan membakar langit dan membakar makhluknya, ya, dan akan membakar penglihatan seseorang. Ya, artinya di sini Allah terhijab dengan sebuah cahaya. Wa hijabuhu an-nur, haditsnya dalam Sahih Muslim. Ya. Faltaqwinul bashari al-an ma yatahammaluna ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan wujud-wujud manusia, sosok-sosok manusia sekarang ini, mereka tidak akan mampu untuk melihat Allah, artinya ya, sesuai dengan hadis tadi wa hijabuhu nur, kalau Allah membuka hijabnya seluruh makhluk tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa taqwinul bashar al-an ma yatahammalun, manusia tidak akan mampu melihat sosok Allah di dunia, enggak akan mampu, penglihatan manusia tidak akan mampu untuk memandang Allah ketika di dunia, ya, karena akan terbakar seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Naam. Tapi berbeda keadaan ketika di yaumil akhirah, ketika di surga, ketika mukmin, seorang mukmin dimasukkan surga oleh Allah, maka keadaannya berubah, ya. Orang-orang mukmin, mereka yang dimasukkan surga dapat melihat sosoknya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Faltaqwinul basharu al-an ma yatahammaluna ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. فإذا كان الجبل يندق لتجلل الله عز وجل فكيف يطيق الإنسان رؤيته. Gunung yang kekar, gunung yang besar, gunung yang kekar saja tidak mampu untuk melihat Allah, ya, bagaimana manusia yang kecil ini, yang lemah, ya, bagaimana manusia yang kecil, yang lemah ini, sedangkan sosok gunung yang kekar, yang kuat, yang besar tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Fa kayfa yatiqu al-insanu ru'yatuhu lakinna Allah Subhanahu wa taala idza bata 'ibaduhu wa adkharahu al-jannah wa kadha wa kadha, ya'ni yudkhiluhu bi hay'atin wa tartibatin muhayyi'atin li ru'yati Allah 'azza wa jalla. Alaqul hal wasanya sosok Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia karena manusia tidak akan mampu melihat Allah di dunia. Gunung yang besar tidak mampu melihat Allah, tapi nanti ketika dimasukkan di surga, keadaan akan berubah. Mereka manusia akan diberikan kemampuan oleh Allah dapat melihat sosoknya Allah ketika mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat melihat sosoknya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Wallahu taala alim bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.